Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita dari Indonesia bagian timur, Al-Ustadz Arifin Hafizullah Ta'ala. Tafadalu Ustadz. Al-Ustadz Arifin, tafadalu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تبخوان في الله كتاب الشكر kepada Allah عز وجل yang masih memberikan kekuatan dan memberikan kepada kita kemauan dan kesempatan untuk taat kepada Allah عز وجل dan saya berdoa sebagaimana Allah عز وجل mengumpulkan kita di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita fi dari karamati, di negeri kemuliaan Allah Azza wa Jal. Ikhwani fillah, sebelumnya ana minta maaf bagi para asatidah yang duduk di depan ana dan juga kepada ikhwa. Fa antum ibtulitum birajulin aqalla minkum ilman wa tuqa. Pagi ini antum diuji dengan saudara yang kurang dari kalian ilmu dan juga kurang ketakwaannya. Lakinal muslim, akan tetapi seorang muslim, bab tanasuh, tayyib, bab memberikan nasihat, jayyid, wa idha istansahka, fansahhu, dan jika saudara muslim meminta untuk diberikan nasihat, maka berikanlah. Ayuhal ikhwa, maudhu kita, pembahasan kita, mungkin insyaAllah ringkas, anda berusaha untuk meringkas. Allah Azza wa Jalla mencipta manusia, sawa'un kana mu'min atau kafir, apakah itu muslim atau kafir, li amrin azim, untuk perkara yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Sesungguhnya kami cipta manusia dari nutfa amshaj, dari tetesan mani yang bercampur, dalam rangka kami menguji dia, menguji manusia. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا, dan kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Kita berada di dunia libtila, untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan berbagai macam perkara. Diuji dengan tauhid wa syirk, dengan iman dan kufur, dengan ta'a wal ma'asi. Diuji dengan kesabaran dan syukur. Diuji dengan kegembiraan dan kesedihan. Alakul Allah mencipta kita lil ibtila, fa darud dunia, negeri dunia adalah negeri ibtila, negeri ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan faja'alnahu sami'an basira, Allah sebutkan dua panca indera manusia itu pendengaran dan penglihatan, karena informasi yang sampai pada otak dan akal manusia kebanyakannya dari dua panca indera tersebut, imma mendengar, imma melihat, atau imma membaca. Al-ibtila juga seperti itu. Ibtila, ujian dari Allah, datang dari dua panca indera tersebut. Al-anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yub'ats, tidak diutus kecuali untuk beliau diuji, dan dengannya Allah menguji umat manusia. Dalam hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'in dari Imam Muslim rahimahullah, Hadisnya insyaAllah ma'ruf, antum sudah banyak mendengar atau membacanya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata di salah satu khutbah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, "Inna Allah amarani an u'allimakum mimma 'allamani min di mimma jahiltum fi yaumi hadha." Sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian yang tidak kalian ketahui di hari ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadaku. Di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang lumayan panjang, "Wa inna ma ba'astuk li abtaliyak wa abtaliya bik." Sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad agar aku mengujimu dan menguji denganmu umat manusia. Wujudul bashar, adanya manusia, dan adanya bi'isatul anbiya war rusul, diutusnya para nabi dan rasul, ibtila' min Allah. Ibtila' ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian fisyar, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah melihat siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang kufur kepada Allah. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para rasul dan Allah bertanya kepada umat yang diutus kepada mereka para rasul. Ini ibtila labud wal mu'min yastajib wa yastaslim. Seorang muslim dia menerima ujian tersebut dan dia berjalan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-ibtila ayuhal ikhwa dalam al-masa'ib. Dan ini juga ma'ruf, sudah sering antum dengar. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah dari Imam Muslim rahimahullah, dan juga datang semakna dari hadis Abu Hurairah dari Tirmizi wa dinadiwat Imam Ahmad rahimahullah, "Ma asaba min mu'min nasab hammun wala ghammun wala hazan wala nasabun wala wasab illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah menimpa seorang mukmin kesedihan terhadap apa yang telah lewat, kegundahan terhadap apa yang menimpa dia di saat itu, di saat ini, dan juga kegelisahan, kekhawatiran terhadap apa yang akan datang kepadanya di masa mendatang. Wala nasab, dan juga tidak dia merasakan keletihan. Wala wasab, dan juga dia tidak ditimpa dengan penyakit yang akut, penyakit yang bertahun-tahun bersamanya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala kaffara biha khataya. Allah Subhanahu wa taala hapus dengannya dosa hamba tersebut. Ya, dalam hadis rawahu al-Imam Tirmidzi, "Wala yazalu al-bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi al-khathiyah." Allah uji dia pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, pada keluarganya, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala uji dengannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak membawa satu pun dosa. Ibtila. Terkadang kita ayuhal ikhwa, Allah siapkan bagi kita derajat di surga, namun kita tidak bisa sampai kepadanya dengan al-ibadah wal amal. Maka Allah membuat cara, Allah uji kita yang dengannya Allah sampaikan kita pada derajat tersebut. Al-mu'min indal ibtila, ketika diuji oleh Allah seperti ini, fala yadhunnu billahi su', jangan kemudian kita berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna mubtala, setiap kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu yang ujiannya itu lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu sesuai dengan kadar agamanya. Terkadang kita ditimpa musibah, kita menganggap kita yang paling berat ujiannya. Padahal ada orang yang musibahnya itu menurut ukuran hitungan manusia lebih besar. Tapi liquwati sabrihi, luasnya, luas hatinya, wa quwwati dini, dan kuat agamanya, al-masa'ib, musibah tersebut menjadi ringan bagi dia. Yubtala ar-rajulu bihasbi dinihi in kana fi dinihi salaba shuddida alayhi. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasbi dini. Allah uji manusia sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau kuat maka dikuatkan, Kalau lemah maka Allah uji sesuai dengan agamanya tersebut. Kita terhadap orang lain ayyuhal ikhwa cuman bisa melihat dan menilai. Dan sebaliknya mereka terhadap kita juga seperti itu. Cuman bisa menilai, melihat dan melihat. Tapi yang merasakan sesungguhnya adalah kita sendiri. Yang merasakan adalah kita sendiri. Fal ibtila min Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap itu adalah kehancuran, awal kehancuran bagi kita. Tidak. Ujian dari Allah itu bagi seorang mukmin alamatul mahabbah. Tanda Allah cinta kepada dia dan tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia. Karena Ar-Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna 'idhamal jazaa'i 'ala 'idhamil balaa. Wa inna Allah idza ibtala idza ahabba qauman, dalam riwayat yang lain idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya besarnya pahala itu berdasarkan besarnya ujian. Dan Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan masaib, dengan umur la tulaimun nafs, dengan perkara yang jiwanya itu tidak mau sebenarnya. Perkara yang menyakitkan dirinya, perkara yang menyakitkan hatinya. Tapi itu bukti tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia dan Allah menginginkan sesuatu yang terkadang akal kita ini tidak sampai kepadanya. Petani diuji oleh Allah, pedagang diuji oleh Allah, orang kaya diuji oleh Allah, orang miskin diuji oleh Allah, santri diuji oleh Allah, duat para ustaz juga diuji oleh Allah, para ulama juga diuji oleh Allah ala has ala qadri dini, sesuai dengan agamanya. Yang jelas ayyuhal ikhwah, setiap kita ketika diuji oleh Allah azza wajal maka kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwasanya ujian tersebut merupakan awal kebahagiaan dan kebaikan bagi kita. Walaupun dalam hitungan kita, hitungan otak, matematika kita itu tidak mungkin. Dan bisa kita lihat berapa banyak kisah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis dan juga kisah para salaf radhwanallahu alaihim ajma'in. Hada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim Abul Anbiya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ara fil manami anni adzbahu, saya mimpi diperintahkan untuk apa, menyembelihmu. Dan mimpi para nabi wahyu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an qad saddaqta ru'ya, tatkala Ibrahim sudah membaringkan anaknya Ismail dan siap untuk menyembelih maka dipanggil oleh Allah. Itu enggak mungkin seseorang menyembelih anaknya. Tapi ibtila. Kemudian Allah mengatakan inna hadza lahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat jelas. Ujian dari Allah cuman hitungan detik antara Ibrahim menggerakkan pisaunya kemudian terputus leher anaknya, datang Allah Subhanahu wa taala mengganti bidzabhin 'adzim, dengan sembelihan domba yang sangat sangat baik. Jadi mahma ujian itu dia besar bagi kita ayyuhal ikhwa, berat bagi kita, fa inna farajallahi qarib, sesungguhnya jalan keluar dari Allah itu sangat dekat. Dan Allah lebih sayang kepada kita dari sayangnya kedua orang tua kepada kita. Idza shtadda al-lailu qaruba al-fajr, jika malam semakin gelap maka waktu fajar semakin dekat. Hada Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lah. Dhannun Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ketika berdakwah di tengah kaumnya dan tidak mendapatkan respon yang baik, beliau kemudian marah meninggalkan kaumnya, ditinggalkan oleh Nabiullah Yunus dalam keadaan wahuwa muli malim, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertobat, Nabiullah Yunus alaihi wasallam. Saat beliau pergi diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah, dilemparkan ke laut, ditelan oleh apa, ikan, ya, mungkin bahasa kita ikan paus. Fanada fi dhulumat, maka Ibrahim alaihissalam berdoa. Kalau secara hitungan kita enggak mungkin. Gelapnya malam, dalam gelapnya laut yang sangat dalam, dan dalam gelap perut ikan paus. Itu enggak mungkin diselamatkan dalam hitungan kita. Tapi at-tauhid dan juga dhon billah subhanahu wa ta'ala, dhonnal hasan, fa dhanna an lan naqdira alaihi. Maka Nabi Allah Yunus dhanna bi rabbihi, bersangka baik dengan Rabbnya bahwasanya allan naqdira alaihi, tidak akan dihancurkan oleh Allah azza wajal. Fanada fi dhulumati bi kalimati tauhid. Maka Yunus alaihi salatu wassalam berdoa memanggil Rabbnya di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, dengan mengucapkan kalimat tauhid, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lah. Maka Allah kabulkan doanya dan Allah selamatkan. Jadi kalaupun kita diuji oleh Allah, fa ayyuhal ikhwa, yang pertama as-sabr. Ya, as-sabr. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika goncangan pertama. Sabar dan berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ujian itu bukan awal kehancuran, tapi ujian itu adalah awal kebahagiaan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan cara yang tidak kita sangka. Dan Allah mempunyai hikmah yang lain yang akal kita itu tidak sampai kepadanya. Fadhanna allan naqdira alaihi, berbaik sangka kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka kita. Wa inna min ashaddil ibtila'i wal ikhwa, dalam kehidupan ini termasuk ujian yang paling berat dalam kehidupan ini, dan itu enggak mungkin kita lepas darinya karena kita manusia. Al insan sumiya al insana li isti'nasihi bi ghairihi. Manusia dikatakan manusia karena dia makhluk sosial. Dia enggak mungkin bisa lepas dari manusia yang lainnya. Bersamaan dengan itu Allah jadikan pada al-isti'nas tadi ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Kita butuh kepada manusia yang lain di saat seperti itu Allah jadikan di antara kita sebagai ujian. Tujuannya Allah ingin melihat siapa yang paling sabar di antara kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ayyuhal ikhwa, kita ini diuji oleh Allah bil hasad, dengan hasad. Dan diuji oleh Allah dengan orang yang hasad kepada kita. Dan itu kata Al-Imam Qutada rahimahullah, ma khalal jasadu minal hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang dia itu selamat daripada hasad. Lakinnal karim yukhiruhu wal laim yudhiruhu. Akan tetapi orang mulia yang punya jiwa syarif, dia berusaha untuk mengikat hasadnya, ditundukkan oleh dia. Wallaim yudhiru, dan orang yang dia tercela dia menampakkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk berlindung dari hasad dan dari keburukan dengan menurunkan satu surat yang kamil, yang sempurna. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini hasil wa mawjud. Dan terkadang ayyuhal ikhwa, ketika kita diuji, maka kita berusaha untuk mengobatinya. Falabud. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Kita ini dicipta oleh Allah dan dipilih oleh Allah dan dibagi bagiannya oleh Allah berdasarkan kemauan Allah. Dan Rabbmu yang mencipta, wa rabbuka yakhluqu ma yasha', apa yang dia inginkan, wa yakhtar, dan dia yang memilih. Ini tampan, ini buruk, ini putih, ini hitam. Ini kaya, ini miskin, ini kuat hafalannya, ini lemah hafalannya, ini banyak ilmunya, ini sedikit ilmunya. Tapi wa fi kullin khair, pada dasarnya setiap mukmin itu ada kebaikan padanya dan tujuannya sama, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Kalian enggak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Yang ada adalah menerima takdir Allah, pembagian Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berusaha untuk merubah pilihan Allah, maka yang ada adalah kehancuran. Dan dari situ manusia biasanya mereka saling menghancurkan. Ja'a Nabi kepada kaum, kepada manusia. Yahudi enggak mau karena tidak sesuai dengan kemauan apa? Yahudi. Orang Arab musyrikin enggak mau karena tidak sesuai dengan kemauan mereka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Tapi Allah wa'ad yansur ibadahus salihin. Allah Subhanahu wa taala berjanji menolong hamba-hamba yang salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila hadzal qur'ana nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn 'adzim ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Orang-orang kafir mereka mengatakan, seandainya Islam ini, yang membawa ilmu Islam ini adalah satu orang dari dua negeri yang mulia. Jadi mereka maunya jangan Muhammad tapi orang lain. Orang yang mulia, orang yang mempunyai kedudukan. Kata para ulama, yang mereka inginkan dua orang. Imma Walid ibn Mughirah dari Makkah, yang dia memang tokoh di tengah kaumnya. Atau Urwah ibn Umair Thaqafi di Taif, yang juga dia tokoh kaumnya. Dan kedua kabilah ini, kedua yang kabilah yang besar dan mulia. Imma Al-Walid ibn Mughirah atau Urwah ibn Umair. Maka Allah mengatakan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Mereka enggak mungkin membagi, karena rahmat Allah bukan milik kita. Allah pilih fulan kaya, fulan miskin, ini bagus, ini kada. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Jangan kemudian kita yahmilnal hasad, hasad dan iri membawa kita akhirnya menolak dan melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika melawan takdir dan membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, harta, ketampanan, kebaikan, kemudahan hidup dan seterusnya, maka pada dasarnya kita sedang melakukan atau menampakkan su'ul adab ma Allah Subhanahu wa taala, buruknya dan jeleknya adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kulluna milkun lillah, setiap kita milik bagi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang dibagi itu adalah milik Allah jalla wa ala. Kita kembali ayuhal ikhwah ala kull, terhadap al-ibtila, al-insan dia sabar kepada Allah, bersabar kepada ketetapan Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah karena at-tauhid. Dia a'zamus sabab, dia sebab terbesar yang menjadikan seseorang diselamatkan oleh Allah dari ibtila tersebut, dan dengannya Allah mengangkat derajatnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini diuji dengan hasad ayyuhal ikhwah, maka berdoa agar Allah memberikan kepada orang yang kita hasati, dan Allah memberikan kebaikan kepada kita yang kita sedang ditimpa al-hasad. Para ulama menyebutkan sebab, ya, begini dan begini, tapi di antara sebab yang terbesar wallahu alam yang disebutkan oleh beberapa ulama adalah addu'a. Mungkin kalau hadiah kita enggak mampu memberikannya. Kadang juga hati enggak enak karena sudah hasad sama dia. Tapi ketika kita berdoa kepada orang yang kita hasadi, maka malaikat akan mengatakan walaka mislak, dan bagi kamu yang semisalnya. Sehingga tadi rasa tadi dia akan kemudian diangkat oleh Allah sedikit dengan sedikit. Kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alallaha min fadli. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi yang ini apa yang mereka usahakan, dan Allah yang membagi, dan mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu. Allah mampu memberikan kepada kamu seperti yang Allah berikan kepada yang lainnya. Tapi ingat, pemberian Allah jangan berdasarkan ukuran kita. Karena Allah yang mencipta dan Allah yang memilih. Bagi kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari al-ibtila, karena ujian itu sesungguhnya ayuhal ikhwah adalah sahabatu as-sayf, adalah awan di musim yang panas. Dia datang sebentar kemudian dia apa? Berlalu. Hiya shiddatun ya'ti ar-raha'u qaybaha wa asa an yu'ajjal bis-sururil ajili. Ujian adalah awal kebahagiaan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita. Tepatnya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Fa yaqulu Sufyan ibn Uyainah, i'mal bi qawli wa in qassartu fi 'amali yanfa'uka nussi wa la yadurruka taksiri. Ambil ucapanku yang baik walaupun saya belum bisa mengamalkan. Karena ucapan yang baik itu bermanfaat bagimu, dan kekurangan saya tidak memudaratkan kamu. Ila huna, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.